tak bisa terdiam melihat kau pergi dari sisiku, dari sampingku. Tinggalkan aku seakan semuanya yang pernah terjadi tak lagi kau rasa. Coba kau rasakan, mudahkah bagimu untuk hapuskan semua kenangan bersama denganku? Tak pernah sedikit pun aku bayangkan betapa lanjut.